بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab sholah dari sahih at-targhib at-tarhib. Kita sekarang masuk di bab yang ke-9. Qala al-Mundhir rahimahullah at-targhibu fil mashyi ila al-masajid siyama fi dhulam wa ma ja'a fi fadliha. At-targhib anjuran dalam berjalan ke masjid-masjid, terlebih fi dhulam, dalam keadaan gelap. Wa ma ja'a fi fadliha, dan apa-apa yang datang tentang keutamaannya, berjalan ke masjid dalam rangka untuk menjalankan sholatul jamaah. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jamaah, salatnya seorang dalam jamaah, tudha'afu ala salati fi baitihi, tudha'afu, dilipat gandakan, atau disebutkan di situ di poin nomor 1 ai tuzadu, tudha'afu bermakna tuzadu, ditambah. Ala salatihi, atas salatnya fi baiti, di rumahnya. Salatnya seorang berjamaah di masjid itu ditambah pahalanya dibandingkan salatnya dia di rumah. Wa fi suqihi, dan di pasarnya. Khamsan wa isrina darajah, 25 derajat. Ini keutamaan salatul jamaah di masjid. Wadzalika, hal itu disebutkan di poin nomor 1 tadi. Wa qauluhu wadzalika isharatun ila tat'if alladhi yadullu alai qauluhu tudha'afu. Dzalika di sini adalah isyarat kepada penambahan yang ditunjukkan dari lafaz tudha'afu. Yang demikian itu, ini penambahan pahala bagi orang sholat jamaah di masjid itu, annau idza tawaddoa, tatkala dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan memperbagus wudunya, anggota-anggota wudunya terkena semuanya dengan air wudu. Summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid. Ini menunjukkan wudunya di rumah. Kemudian dia berangkat ke masjid dalam keadaan suci. La yukhriju illa salatu, tidak mengeluarkannya kecuali salat. Betul-betul niat keluar rumahnya tujuannya untuk salat, bukan untuk perkara dunia kemudian mampir ke masjid untuk sholat. Betul-betul tujuannya untuk sholat. Layah tu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah illa rufi'at lahu biha darajatun, kecuali diangkat untuknya biha dengan langkah itu satu derajat. Nah, tatkala dia mengangkat kakinya untuk melangkahkan kaki, diangkat derajatnya. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan darinya dengan langkah itu satu kesalahan. Langkah-langkah kaki yang dia langkahkan ke masjid meningkatkan derajatnya dan menghapuskan kesalahannya. Fa idza shalla, jika dia salat, lam tazal malaikatu tusalli alaihi, senantiasa malaikat bersolawat kepadanya. Sering kita ulang-ulangi makna solawatnya makhluk, ya, kepada makhluk maknanya mendoakan. Malaikat akan mendoakan orang yang solat itu. Naam. Madama fi musallahu, selama dia di tempat sholatnya, Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa untuk orang yang menjalankan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Malaikat bersolawat, malaikat berdoa mendoakan rahmat, Allahumma arhamhu, ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Wala yazuki fi salatin man tatara shalah, dia senantiasa dalam keadaan sholat, dihukumi sedang sholat, selama dia menunggu sholat. Selama dia menunggu sholat. Baik. Nikhan fi dina azani wa a'azakumullah. Di situ di footnote nomor 3 disebutkan, ailam tazal malaikatu shalluna alaihi, senantiasa malaikat itu bersolawat atasnya, hala kaunihim qailin, ya Allah irhamhu, dalam keadaan mereka menyatakan, ya Allah rahmatilah dia, mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat mendoakan agar fulan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia dihukumi orang yang menjalankan sholat selama dia menunggu sholat. Selama dia menunggu sholat. Nah, setiap upaya, setiap perbuatan yang dia termasuk min asbabis sholat, termasuk sebab-sebab sholat, itu semua dinamakan sholat. Sehingga seorang tatkala duduk di masjid menunggu ditegakkannya sholat, maka dia dihukumi sholat. Aktivitas dia, seluruh aktivitas dia dalam rangka menunggu sholat, itu dihukumi dia sedang menjalankan sholat. Terus dia mendapatkan doa dari malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang akan mendapatkan doa dari malaikat Allah ini tatkala dia wudhunya di rumah dengan sempurna, kemudian berangkat ke masjid, tujuannya hanya satu, yakni ke masjid untuk sholat itu. Naam. Baik, selama dia nunggu sholat, maka dia senantiasa mendapatkan doa dari malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Madama fi musallahu, selama dia di tempat sholatnya. Selama dia di tempat sholatnya menunggu sholat. Wa fi riwayatin, Allahumma fir lahu, dalam riwayat yang disebutkan, Allahumma fir, doanya malaikat, Ya Allah ampunilah untuknya. Allahumma tub alaihi. Ya Allah terimalah taubatnya. Malam yuhdi fihi, malam yuhdis fihi. Selama dia menunggu sholat itu tidak mengganggu, tidak mengganggu orang lain. Wa malam yuhdis fihi, selama dia tidak berhadas, tidak batal wudunya. Naam. Ini tambahan ini ya, sebagai penjelasan bahwasanya seseorang tatkala menunggu ditegakkannya sholat di masjid, dia tunggu itu, dia terus mendapatkan doa dari malaikat Allah selama wudunya belum batal. Selama wudunya belum batal. Naam. Sehingga di sini hadasul asghar, hadas kecil, ini menghalangi doanya malaikat. Hadas kecil, yakni batalnya wudu seorang tatkala menunggu sholat, ini menghalangi doanya malaikat. Malaikat tidak akan mendoakan kepadanya. Padahal baik doa yang disampaikan oleh malaikat ya, hamba yang la ya'sunallah, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Baik, sehingga tatkala seorang menunggu salat di tempat salatnya, maka diupayakan baik keadaan suci. Sehingga tatkala batal wudunya cepat segera memperbarui wudunya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Naam. Dan juga tidak mengganggu orang lain di situ. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bi ikhtisarin. Wa Malik fil Muwatta. Riwayat di atas diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan dengan ringkas. Wa Malik fil Muwatta. Imam Malik naam meriwayatkan dalam Muwatta-nya. Wa lafdhuhu, dan lafadznya Imam Malik, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dan berbagus wudu, summa kharaja amidan ila sholati, kemudian dia keluar rumah setelah wudunya sempurna itu, amidan, bertujuan untuk sholat. Betul-betul dia niatkan untuk sholat, bukan untuk ke tempat lain. Dulu baru mampir untuk sholat. Baik. Sehingga di sini diambil faedah oleh para ulama, siapapun yang keluar rumah dalam rangka ketaatan, hendaknya tidak dibarengi dengan niatan-niatan dunia. Ke masjid untuk menjalankan sholatul jamaah misalnya, maka tidak dibarengi dengan niatan lain. Maka betul-betul niatnya khusus untuk ke masjid menjalankan ibadah. Nah, summa kharaja amidan ila shalah, tujuannya betul-betul ke masjid untuk sholat. Fa innahu fi sholatin, maka dia di dalam sholat dihukumi sedang sholat, maka nayahmidu ila sholati, selama dia memang berniat menyengaja berangkatnya untuk sholat. Fa inna yuktabu lahu bi ihda khutwataihi hasanatun. Maksudnya yuktabu lahu, ditulis untuknya, bi ihda khutwataihi, dengan salah satu langkahnya, khutwatai ya, salah satu dari kedua langkahnya, hasanatun, ditulis satu kebaikan. Wa yumha anhu bil ukhra sayiatun, dan dihapuskan darinya dengan yang lain, dengan langkah yang lainnya, sayiatun, kejelekan. Satu langkah kaki dia ajukan, naam, itu menulis kebaikannya. Kaki sebelahnya dia langkahkan, menghapus, naam, kesalahan-kesalahannya. Sehingga setiap langkah tambah banyak dia langkahkan, tambah banyak kebaikannya, dan berkurang kejelekannya. Naam. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamah, jika salah satu di antara kalian mendengar iqamah, fala yas'a, jangan lari-lari, jangan cepat-cepatan berangkat. Naam, yas'a, yas'a itu sa'i, lari-lari kecil, cepat-cepat kesusu untuk masuk mendapatkan rakaat. Fa inna a'zamakum ajran, sesungguhnya yang paling besar pahala di antara kalian, ab'adukum daron, yang paling jauh rumahnya. Semakin jauh rumahnya, semakin besar pahalanya, karena semakin banyak langkah kaki yang dia jalankan, semakin bertambah langkah-langkahnya, bertambah kebaikan-kebaikannya, berkurang kesalahan-kesalahannya. Naam. Baik. Inilah. Naam. Semakin jauh rumah seorang dari masjid tempat dia menjalankan salatul jamaah, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Qalu lima ya Abu Hurairah? Kenapa wahai Abu Hurairah? Kenapa orang yang paling jauh rumahnya itu kok dia yang paling besar pahalanya? Qala min ajli kasratil khuta, karena banyaknya langkah kaki. Naam. Banyaknya langkah kaki yang dilangkahkan untuk ke masjid. Banyaknya upaya, apa yang dia keluarkan dari tenaganya untuk ke masjid, semakin berat, semakin besar, maka semakin besar pula pahalanya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga antara orang yang tinggal jauh dari masjid dan yang dekat dengan masjid ini tidak sama pahalanya. Dari sisi langkah-langkah kaki yang dijalankan. Naam. Warwau Ibnu Hibban fi sahihi wa lafdhuhu, dan lafadznya dari wajah Ibnu Hibban, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala min hina yahruju ahadukum min manzilihi, dari tatkala salah seorang di antara kalian keluar dari rumahnya, ila masjidi, sampai masjidku. Langkah kaki yang dihitung itu semenjak keluar rumah sampai masjid. Farijulun tuktabu lahu hasanatun. Farijulun, dan satu kaki taktuhu, menulis lahu untuknya hasanatan. Satu kaki itu menulis kebaikan. Wari jalun tahu tuan dosaiatan, dan kaki yang satunya itu menghapus darinya satu kesalahan. Hatta yarji, sampai dia balik lagi ke rumah. Berangkat dan pulangnya itu mendapatkan pahala dan menghapuskan dosa. Langkah kaki yang dilangkahkan berangkat ke masjid dan pulang dari masjid itu semuanya terhitung kebaikan-kebaikan dan penghapusan kesalahan-kesalahan. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga hadis-hadis ini Imam Nawawi rahimahullah memasukkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab kasrati turukil khair. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ternyata mendapatkan pahala itu banyak sekali jalannya. dan banyak caranya. Nah, tinggal apa kita mau untuk menjalankan atau tidak. Nah, tidak susah untuk mendapatkannya. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Kalau kemudian seorang sehari dia 5 kali berangkat ke masjid untuk sholatul jamaah, sudah berapa langkah yang dia langkahkan pulang dan baliknya dari masjid dalam sehari. Kemudian bagaimana jika 1 pekan, bagaimana kalau 1 bulan, seterusnya. Nah, kebaikan-kebaikan terus dia tambahi, ya. Kejelekan-kejelekan terus dia hapuskan dengan langkah-langkahnya. Nah, inilah menunjukkan sangat-sangat dianjurkan untuk menjalankan sholatul jamaah di masjid. Baik. Al-Qaul sebagian pendapat yang menyatakan wajib untuk sholatul jamaah di masjid. Nah, dan ini tidak didapatkan bagi mereka-mereka yang sholat di rumah. Baik. Qala wa rawahu An-Nasa'i wal Hakim binahwi Ibnu Hibban. An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan semisal riwayatnya Ibnu Hibban. Walaisa indahuma hatta yarji'a. Di riwayatnya An-Nasa'i dan Al-Hakim tidak disebutkan lafaz sampai pulang. Qala Al-Hakim sahihun ala syarti Muslim. Hadisnya sahih dengan syarat Imam Muslim. Baik. Kemudian juga disebutkan di bab yang sebelumnya di nomor ke-14 hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddo ahadukum fi baitihi summa atal masjida kana fi salatin hatta yarji al hadis. Jika salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka dia di dalam sholat sampai dia pulang. Dihitung dia mendapatkan atau dalam keadaan sholat sampai dia masuk ke rumahnya. Nah, terus mendapatkan pahala. Qala wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala. Idza tatahhara ar-rajulu. Jika seorang bersuci yang berwudu summa atal masjida yar'as shalah. Kemudian dia mendatangi masjid yar'as shalah dengan tujuan salat. Memperhatikan salat, mementingkan salat. Katabalahu katibahu, menulis untuknya katibahunya, yani malaikat, 2 malaikat Allah, katibuhu atau 1 penulisnya, bikulli khutwatin yakhthuha ilal masjid, setiap 1 langkah yang dia melangkahkannya untuk ke masjid, asra hasanatin, 10 kebaikan. Ini tambahannya ya. Tadi 1 langkah 1 kebaikan, ini asra hasanat, 10 kebaikan 1 langkah. Wal qa'idu yar'as shalah, dan orang yang duduk dia menunggu sholat. Sudah masuk ke masjid, nunggu sampai datangnya waktu sholat, nunggu sampai ditegakkan sholat, gal qanit. Nah, seperti orang yang qanit. Al qanit ini banyak maknanya. Baik. Di antaranya orang yang panjang berdirinya dalam sholat. Orang yang panjang berdirinya tatkala sholat. Ini posisi orang ini duduk. Duduk nunggu iqamah. Duduk nunggu sholat. Maka dia seperti orang yang sedang sholat dan berdiri lama. Nah, Wa yuktabu minal musallin, dan dia ditulis termasuk orang yang sholat padahal dia sedang duduk nunggu sholat, belum ditegakkan sholatul jamaah. Yes. Dia sudah dihitung orang yang mengerjakan sholat panjang berdirinya. Min hini yahruju min baiti hatta yarji ilaih, dari semenjak dia keluar dari rumahnya sampai dia balik lagi ke rumahnya. Naam, asru hasanat. Dia terhitung sedang termasuk orang-orang yang menjalankan sholat. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sehingga luar biasa pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka-mereka yang sholat jamaah di masjid. Naam. Dari berangkatnya sudah mendapatkan pahala, duduknya dia di masjid nunggu sholat, ya, sampai dia pulang masuk ke rumahnya, itu semua mengalir pahala. Naam. Maka ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah, bagi mereka-mereka yang tahu tentang keutamaan, tentunya mereka akan kerahkan segala upaya yang bisa untuk semampunya dia berangkat ke masjid. Nah, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipapah untuk berangkat ke masjid tatkala beliau sakit. Naam. Sehingga sebagaimana kemarin salah satu fatwa Syaikhul rahimahullah menyebutkan, lasak tetap lebih utama sholat di masjid tatkala hujan meskipun ada rukhsah, karena keutamanya luar biasa. Tatkala kita dalam permasalahan duniawi, kita bisa mengerahkan segala apa yang kita miliki untuk mendapatkannya, terlebih dalam masalah akhirat. Upaya dan persiapan kita tentunya harus lebih besar dan lebih semangat untuk kita jalankan tatkala dalam permasalahan akhirat. Nah, segala apa yang menunjang kita bisa ibadah kepada Allah, maka harus kita persiapkan sebagaimana tatkala kita mempersiapkan aktivitas kita dalam urusan dunia. Tatkala dalam urusan aktivitas dunia kita, pekerjaan kita dan yang semisalnya, kita sudah siapkan semuanya, payung, jas hujan, tatkala panas, tatkala hujan, agar bisa menjalankan aktivitas dunianya. Terlebih lagi kita harus persiapkan 6 untuk aktivitas akhirat kita. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Kadang seorang mati-matian, nah, untuk menjalankan aktivitas dunianya, nah, tapi tidak sebanding tatkala itu untuk aktivitas akhiratnya. Nah, tatkala dalam masalah duniawi dia memilih yang paling afdol, yang paling terbaik. Tidak rela jika hanya mendapatkan yang kurang baik, kurang afdol. Tapi semangat itu tidak ada tatkala dalam masalah agama, dalam masalah akhirat. Dia qanaah, merasa cukup dengan yang kurang afdol. Nah, lebih senang dengan yang kurang afdol dibandingkan yang afdol kalau dalam masalah akhirat. Tidak ada upaya persiapan bagaimana agar dalam keadaan apapun saya bisa untuk berangkat ke masjid untuk sholatul jamaah. Tidak ada upaya ke sana. Beda tatkala urusan-urusan duniawi. Ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah. Dalam keadaan apa yang Allah persiapkan luar biasa. tatkala berangkat, tatkala pulang, tatkala di masjid, ya. Naam, itu mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa-dosa. Selama dia menunggu di masjid, dia seperti orang yang sholat berdiri lama sekali, dihitung sedang menjalankan sholat. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, semuanya hadis-hadis yang disampaikan di sini anjuran, terhib, ya, agar kita semangat untuk berangkat ke masjid. Naam. Qala rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa At-Tabrani fil Kabir wal Aushab wa ba'du turuqihi sahihun. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Aushab, sebagian jalan-jalannya sahih. Wa Ibnu Huzaimah fi sahihi, arwahu Ibnu Hibban fi sahihi, makrunan fi mawdu'ain, bergandeng di dua tempat. Nah. Kemudian disebutkan di situ, Al-Mundhir al-Qunut yutlaku bi za'imanin. Qunut itu dimutlakkan banyak maknanya. Minda asukut, qunut maknanya diam. Ad-du'a, bisa pula doa, sehingga qunut, ya, maknanya doa. Kalau orang qunut, berqunut, namanya doa. Wa ta'ah, bisa bernama ta'ah, bisa bermakna taat. Wa tawadhu, bisa bermakna tawadhu. Wa idamatul hajj, rutin haji, ya. Wa idamatul ghazwi, rutin perang. Itu cuma dinamakan qunut. Wal qiyam fi shalah, dan berdiri dalam salat. Wa wal murad fi hadzal hadis, inilah, jadi yang terakhir itu, berdiri dalam sholat, itulah yang dimasukkan dalam hadis ini. Jadi itu yang dimasukkan qunut dalam hadis ini, berdiri lama di dalam sholat. Naam. Qala wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man raha ila masjidil jamaah, barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, wa khutwatun tamhu sayiatan, maka satu langkah menghapus kesalahan, wa khutwatun taktubu lahu hasanatan, satu langkah menulis untuknya kebaikan, zahiban wa rajian, berangkat dan pulang. Langkah berangkat dan pulangnya semuanya menuliskan kebaikan untuknya dan menghapuskan kesalahan darinya. Rawi Ahmad bin Isnadin Hasan wa Tabrani wa Ibn Hibban fi sahihi. Qala wa an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawaddoa fa asbaghal wudu summa masya ila salatin maktubatin, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudhunya kemudian berjalan untuk sholat fardu, fasallaha ma'al imam, dia sholat bersama imam, ghufira lahu dhunubuhu, diampuni untuknya dosa-dosanya. Naam. Dia mendapatkan ampunan dosa tatkala dia sholatul jamaah. Rawahu Ibnu Huzaimah. Nah. Baik. Salatul jamaah di masjid mendapatkan pahala dan menghapuskan dosa. Menunggunya dia di masjid mendapatkan doa dari malaikat. Tatkala dia salat diampuni dosanya. Qala wa an Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu anhu qala hadara rajulan minal ansar al mautu, ada sahabat dari kalangan ansar yang akan meninggal menjelang kematiannya. Faqala inni muhaddithukum hadithan. Dia menyatakan, aku akan menyampaikan hadis kepada kalian. Ma uhaddithukum illa ihtisaban. Dan aku tidak menyampaikan hadis kepada kalian kecuali ihtisaban, dalam rangka untuk mengharapkan pahala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tawaddo'a ahadukum fa ahsanal wudhu'a summa kharaja ila shalah." Jika salah seorang di antara kalian wudu dan berbagus wudunya kemudian keluar untuk salat, lam yarfa qadamahu al-yumna, tidaklah dia mengangkat kakinya yang kanan, illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanatan, kecuali Allah tulis untuknya satu kebaikan. Walam yadha qadamal yusra, tidaklah dia letakkan kakinya yang kiri, illa hatallahu azza wa jalla anhu sayyatan, kecuali Allah hapuskan darinya satu kejelekan. Fal yuqarrib ahadukum aw yub'id, hendaknya salah satu di antara kalian yuqarrib, silakan mendekat atau silakan menjauh. Nah, yakni rumahnya, baik. Silakan rumahnya yang jauh dan rumahnya yang dekat. Karena langkah-langkah kakinya itu semuanya mendapatkan pahala dan menghapuskan naam kesalahan-kesalahan dia. Fa'in atal masjidah, jika dia mendatangi masjid, fasalla fi jama'atin, lalu dia salat berjamaah, ghufira lahu, diampuni untuknya. Fa'in atal masjidah, jika dia datangi masjid, waqad sallau ba'dan, dan mereka jamaah sudah sholat sebagian, wa baqiya ba'dhon, dan tersisa sebagian, maksudnya dia ketinggalan, dia masbuk. Kalau yang pertama dia datang dari awal. Ini yang kedua datang sudah sebagian rakaat dijalankan, sallama adraka. Maka dia sholat nam apa-apa yang dia jumpai. Wa tamma ma baqiya, dan dia sempurnakan apa-apa yang sisanya. Kana kadzalik, maka dia mendapatkan nam apa yang didapatkan orang yang pertama tadi, mendapatkan pahala jamaah dan mendapatkan ampunan bagi orang-orang yang masbuk. Baik. Sallama adraka wa atamma ma baqiya, maka dia sholat apa yang dia dapatkan dan dia sempurnakan. Nah, kalau imamnya salam, ma baqiya, apa yang tersisa. Di sini menunjukkan ya, bahwasanya tatkala seorang makmum masbuk itu masuk di rokaat yang ketiga dari jamaah, jamaah sudah naik ke rokaat yang ketiga, ada makmum masuk, maka sholat yang dijalankan itu yang pertama, itu rokaat pertama bagi makmum itu, bukan rokaat yang ketiga. Karena lafadznya wa atamma itu menyempurnakan. Berarti dia sholat rokaat pertama, kedua, naam, terus setelah salam, dia lanjutkan rokaatnya ketiga dan keempat. Karena sebagian orang berpendapat, kalau makmum masbuk misalnya masuk di rokat yang ketiga jamaah, berarti rokat yang sedang dia jalankan itu rokat yang ketiga, sama dengan jamaah yang lainnya. Kalau mereka salam, maka makmum masbuk itu berdiri mengkodok sholatnya, berarti mengqadha rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua yang ketinggalan. Jadi hitungannya 3-4 terus 1-2. Ya. Baik, itu sebagai pendapat. Ya. Karena ada lafaz faqdu, qadha'lah. Nah, dari pendapat yang rajih, fa'atimmu, sempurnakan. Berarti urutannya tetap makmum masbuk itu rakaat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga tatkala misalnya dia masuk di rakaat yang ketiga sholat maghrib, maka rakaat yang dia jalankan bersama jamaah itu rakaat pertama dia. Tatkala imam salam, dia naik untuk rakaat yang kedua, maka nanti dia tasyahud awal, bukan dia itu mengqadha rakaat yang pertama. Jadi kalau orang berpendapat makmum masbuk itu masuknya sesuai dengan rakaatnya jamaah, nanti kalau salam dia mengqadha, ya berarti kalau pas masuknya di rakaat yang ketiga salat maghrib, tatkala imam salam dia naik, dianggap dia menjalankan rakaat yang pertama. Kalau rakaat pertama nggak ada tasyahud awalnya, baru nanti rakaat berikutnya tasyahud awal. Ini kalau dipahami mengqadha. Ya. Tapi pendapat yang sahih, taib fa'atamma, jadi menyempurnakan. Nah. Fa'atamma ma baqiya, dia sempurnakan apa-apa yang tersisa, kana kadzalika, maka dia pun mendapatkan pahala jamaah. Fa in atal masjidah, jika dia datangi masjid, waqad shallau, dan sudah selesai sholatnya, fa'atamma sholata, dia pun sholat, sempurnakan sholatnya, kana kadzalika, dia pun mendapatkan pahala pengampunan dosa, mendapatkan pahala jamaah. Rawi Abu Dawud. Nah, orang-orang yang berangkat awalan nunggu sholat, orang-orang yang masbuk terlambat beberapa rakaat, dan orang-orang sama sekali tidak mendapatkan jamaah, tatkala mereka sholat, mereka mendapatkan yang sama, maknanya mendapatkan pahala jamaah. Tapi tentunya yang dari awal dengan intidharu shalah, yang masbuk menjumpai berapa rakaat dan sama sekali tidak menjumpai rakaat, ini tentunya berbeda yang dia dapatkan. Dan ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, na'am, beliau menyebutkan ini bagi orang-orang yang terlambatnya bukan karena malas, atau memang kebiasaan dia berlambat-lambat untuk berangkat ke masjid. Kalau orang-orang yang memang malas-malesan nunggu akhir-akhir baru masuk, ya, baik, maka belum disebutkan, nah, tidak sepantasnya yang demikian. Tidak sepantasnya yang demikian. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Sehingga mereka-mereka yang datang dari awal sebelum ke qomah, di mana menunggunya? Ya di tempat sholatnya. Dia masuk ke masjid, kemudian di tempat situ dia menjalankan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Nah, dia duduk sampai iqamah, baik, maka dia dihitung, na'am, sedang menunggu sholat. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Baik, jadi pahala ini bagi orang-orang memang niatannya berangkat sholat jamaah, tapi kemudian ternyata sholatnya sudah selesai atau terlambat, dia masih mendapatkan pahala jamaah. Qala wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, atani laila rabbi, tadi malam Rabbku mendatangiku. Fadzakaral haditha, ini disebutkan hadis. Ila an qala, qala li, sampai Allah menyatakan kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaktasimul malu ala, tahukah kamu fima, tentang apa para malaikat itu berselisih. Kultu na'am fid darajat wal kafarat, malaikat itu berselisih tentang derajat, derajat-derajat, tingkatan derajat, dan kafarat, dan kafarah-kafarah. wa naqlil aqdam ilal jamaah, dan melangkahkan kaki untuk salatul jamaah, wa isbagil wudhu fi sabarat, dan tetap mencemburnakan wudhu dalam keadaan susah, dalam keadaan sangat dingin. Sabar itu sangat dingin, tetap dia apa sempurnakan wudhunya. Wantidori sholat ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah sholat. Setelah sholat selesai, naam, dia tetap di situ sampai nunggu sholat datang setelahnya. Wa man hafadu alaihinna, barang siapa yang menjaganya, asa bi khairin wa mata bi khairin, dia akan hidup dengan baik dan dia akan mati dengan kebaikan. Wa kana min dunubika yalalatu ummuh, dan dari dosa-dosanya seperti hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Ini diampuni dosa-dosanya, bersih dari dosanya. Al-hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharib wa ya'ti bi tamami insyaallah taala, nanti akan datang hadis ini secara lengkap. Baik, ini panjang hadisnya, ya, hadisnya panjang. Beliau hanya bawakan yang dijadikan syahidnya di sini. Intidori sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat yang satu selesai. Nah, menunggu waktu sholat berikutnya datang. Baik. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatawaddau ahadukum wa yuhsinu wudhu'ahu, tidaklah seorang di antara kalian berwudu lalu membaguskan wudunya dan menyempurnakannya. Suma ya'til masjidah, kemudian dia datangi masjid, la yuridu illa sholata fi, dia tidak menginginkan kecuali sholat di situ. Betul-betul tujuan keluarnya untuk sholat di masjid. Illa tabasbasa Allah ilaihi, kecuali tabasbasa. Tabasbasa itu senang, Allah gembira dengannya, Allah sambut dia. Nah, kama yatabasbasu ahlul ghaib bitolatihi, sebagaimana gembiranya, senangnya ahlul ghaib, keluarganya orang yang ghaib, yang lama enggak ketemu, ya, yang lama safar, bitolatihi, dengan kedatangannya. Kayak saudara yang lama enggak ketemu, kangen, ya, disambut dengan gembira. Itu orang-orang yang berangkat ke masjid, Allah senang dengannya. Rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihihi. Naam. Baik. Kemudian terakhir, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, khalatil biqa'u haulal masjid, kosong tempat di sekitar masjid, Masjid Nabawi. Fa'arada Banu Salimah ayantakilu qurbal masjid, kemudian Bani Salimah berkeinginan untuk pindah dekat masjid. Fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian khabar itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Bani Salimah, mereka ingin pindah rumah dekat masjid. Karena kalau dekat masjid, lebih dekat ke masjid, ya, enggak terlambat salatul jamaah, ada berapa keutamaan. Faqalahum, maka Rasul menyatakan, balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid, telah sampai kepada aku bahwasanya kalian berkeinginan untuk pindah dekat masjid. Ini menunjukkan jika seorang itu mendapatkan berita, maka jangan langsung menghukumi, harus tasabbut, tabayyun terlebih dahulu. Rasul menyatakan, Rasul bertanya dulu, tabayyun dan tasabbut kepada mereka, telah sampai kepadaku kalian ini pengin pindah dekat masjid. Jadi tidak boleh kemudian seorang langsung menghukumi hanya semata khabar yang dia terima tanpa tabayyun tasabbut na'am dengan berita yang dia dengar. Ini mereka-mereka ini muslim ya. Jadi tabayyun dan tasabbut itu bukan hanya untuk orang-orang yang fasik. Na'am. Qalu na'am ya Rasulullah, kata mereka benar ya Rasulullah. Qad aradna dzalika, kami pengin itu ya. Pengin dekat masjid ya. Agar salatnya enggak ketinggalan. Faqala ya Bani Salimah, ya rakum, wahai Bani Salimah, tetap di tempat-tempat kalian. Tuktab atharukum, akan dicatat, ditulis atsar kalian, langkah kaki kalian itu. Diyarakum, tetap di tempat kalian. Tuktab atharukum. Rasulullah memberikan arahan, tidak usah pindah ya. Tetap di tempat kalian yang jauh, kalian dapat pahala yang banyak dengan langkah kalian yang tatkala kalian jalan untuk masjid. Faqalu, maka mereka pun menyatakan, ma yasarruna anna kunna tahawalna, tidaklah ya. Baik, mengembirakan kami, anna kunna tahawalna, jika kami itu berpindah. Jadi mereka pun senang dengan menerima baik nasihat dari Rasulullah SAW, menerima arahan dari Rasulullah SAW. Inilah bagaimana sikapnya para sahabat, baik mendengarkan arahan orang yang berilmu, mendengarkan arahan dari Rasulullah SAW, tetap tinggal aja di tempat kalian, gak usah pindah ke dekat masjid, karena langkah kalian ke masjid itu mendapatkan pahala. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Wa fi riwayatin lahu bima'na fi akhiri, inna lakum bi kulli khutbatin darajatan. Sesungguhnya untuk kalian setiap langkah derajat, dapat menaikkan derajat. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Dan setelahnya nanti masih terkait dengan berjalannya naam seorang ke masjid dengan langkah-langkah kakinya itu mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.